Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس Allah mengumpulkan nanti di hari kiamat manusia fayakumul mu'minun maka orang beriman pun mereka bangkit hatta tuzla falahum jannah hingga didekatkan kepada mereka surga. Faituna Adam salatullahu alaihi mereka datang kepada Nabi Adam salatullahu alaihi fayaqulun dan berkata ya abana wahai bapa kami istaftih lana al-jannah bukakanlah untuk kami surga. Fayaqulu maka Nabi Adam berkata wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dhalik bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena kesalahan bapa kalian Adam dan Hawa Adam alaihissalam iya aku bukanlah yang berhak untuk membukanya. Idhabu ya ila ibni berangkatlah kalian pergilah kalian menuju putraku Ibrahim khalilillah fayatuna qala fayatuna Ibrahim mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim AS fayakul Ibrahim lastu bisahibi dhalik aku bukan yang berhak untuk minta dibukakan pintu surga innama kuntu khalilan aku hanyalah seorang khalil min wara imadu ila Musa berangkatlah menuju Musa alaihi salam alladhi kallamahu Allahu taklima fayatuna Musa mereka mendatang kepada Nabi Musa alaihi salam fayakul maka Nabi Musa berkata lastu bisahibi dhalik idhabu ila Isa berangkatlah kalian menuju Nabi Isa kalimatillah wa ruhih yang Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun yang merupakan satu ruh yang Allah ciptakan fayakun Isa lastu bisahibi dhalik aku bukan berhak untuk membukanya fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mereka mendatang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayakumu fayu'danu lahu maka berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkitlah beliau ya kemudian diberikan izin untuk masuk wa tursalul amanah war rahim sebelum kita lanjutkan ada satu faedah sebutkan sebut Taimin dalam syarah Sahih Muslim ini kata beliau rahimahullahu taala yang zahir hadis ini tertib dalam hadis ini tertib zikri tertib zikri bukan tertib waqi'i karena mereka tidaklah sampai ke surga kecuali setelah melewati shirath ini hanya sekedar penyebutan bukan urutan yang sebenarnya nah surga itu bisa sampai seorang kepadanya setelah melewati shirath sekarang beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bagaimana keadaan di shirath wa tursalu al amanah war rahim dilepaslah amanah dan rahim payakumani jambat syarat keduanya amanah dan rahim berdiri di dua sisi syarat jembatan di atas jahannam yaminan wasyimaran di kiri dan kanan syarat maka kaum mukminin pun melewati syarat Fayamuru awalukum kalbarqi, ada di antara kalian yang pertama kali lewat seperti kilat. Qultu bi abi ubi wa ummi ayu syai'in kamaril barq, seperti apa lewat ini maksudnya seperti kilat itu. Qala alam tarau kaifa yamurru wirji fi tarfati 'ain, tidakkah engkau melihat sesuatu yang lewat pulang dan pergi dalam sekejap mata. Suma kemudian kamari, ada yang lewat seperti angin. Suma kamari tair, ada yang lewat seperti burung cepatnya. Wasyadur rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'im al-sirat, dan nabi kalian berdiri atas sirat, yaqulu rabbi sallim, minta diselamatkan, mendoakan umatnya. Hatta ta'jiza amalul ibad, sehingga melemahlah amal-amal hamba. Hatta yaji ar-rajul lasati'u sayr ila zahfa, sehingga ada seorang yang tidak bisa lewat berjalan kecil dengan zahfa. Zahfa ini dengan dua pinggulnya berjalan, menyeret dua pinggulnya, ngesot. Wafi hati sirat, dan di antara tepi-tepi sirat itu ada kalalib mu'allaqah, cantolan-cantolan yang bergantung. Ma'muratun bi akhdhi man umirat, yang diperintah untuk mengambil, menyantol orang yang lewat. Wa makhlusun najin wa makhlusun finnar, ada yang dia terkena, tergores oleh cantolan tadi tapi dia bisa selamat, dan ada yang terkena kemudian lemparkan ke dalam api neraka. Walladzi nafsu bi hurarah bi yadihi, demi Allah yang jiwa Abi Hurairah di tangannya. Inna qara jahannam, sesungguhnya dalamnya jahannam, la sab'una kharifan, itu sedalam 70 kharif. Kharif di sini ya, ada yang mengartikan tahun, ada yang mengartikan musim. Wallahu a'lam bis-shawab, 70 kharif. Rawahu Muslim. Asyahid ikhwanabillah rahiman rahimakumullah, hadis ini tentunya terkait dengan masalah ahwal-ahwal yaumul qiyamah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sorga itu dibuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu yang minta dibukakan sorga. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka umat yang pertama kali masuk sorga. Keadaan bagaimana umat ketika melihat sirat, yang intinya kata para ulama kita, selamatnya mereka di atas sirat itu sesuai sekadar dengan istiqomahnya mereka di atas sirat mustaqim di dunia. As-sirat ada dua, sirat ma'nawi, as-sirat hissi. As-siratul ma'nawi yani dinul Islam, syarat Islam. As-siratul hissi yani jembatan yang di atas jahannam. Ala qadri istiqamatihim ala siratil ma'nawi, yakunu istiqamatuhum ala siratil hissi. Demikian kurang lebih kata ulama kita, berbanding lurus. Iya, selamatnya mereka, istiqamahnya mereka bisa melintas di atas sirat, di atas jahannam, itu sekadar sebanding dengan bagaimana amalan mereka, istiqamah mereka di atas sirat ma'nawi, di atas Islam di dunia. Kemudian asyahid dari hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah keutamaan amanah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, iya, dilepasnya amanah dan rahim sehingga berdiri di dua tepi sirat, ini menunjukkan tentang agungnya amanah dan silaturahmi, dua amalan yang agung. Maka sedang seorang muslim ia mementingkan dua hal ini. Yang pertama adalah amanah di dalam segala hal yang telah dia diberi amanah padanya, dan kemudian yang kedua adalah menyambung surat rahim. Amanah wa rahim. Nahmallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.